sadar di dalam sepiku. Setelah jauh melangkah, cahaya kasihmu menuntunku kembali dalam dekap tanganmu. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu, akan terulang lagi semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Cahaya kasihmu menuntunku kembali dalam dekap tanganmu. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan.